طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإنشاءالله kita akan kembali untuk melanjutkan pada bab dari kitab Tauhid. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Babun ma ja'a fil law. Bab yang datang pada ucapan law, seandainya. Bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ini termasuk kejelian dan juga detailnya beliau dalam permasalahan tauhid dan menunjukkan tentang bahwasanya ulama dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah para ulama yang muwafaq mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sampai perkara yang terkecil detail seperti ini disebutkan bahwasanya di dalamnya mengandung berbagai macam mafasid, kerusakan-kerusakan yang bisa merusak akidah seorang hamba, yaitu akidah yang sangat asas, pondasi, yaitu tauhid. Sehingga subhanallah, Allah Subhanahu wa taala terus melindungi agama ini dengan mereka para ulama, dengan juhudnya mereka. Mereka menghabiskan umur, waktu demi untuk menjaga Islam, untuk menjaga umat Islam dari ketergelinciran di dalam agama mereka, terlebih masalah akidah. Qala rahimahullah, qala ta'ala, beliau mengatakan, berdalilkan dengan ayat yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat 154. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. Kemudian beliau rahimahullah berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Allah dalam ayatnya, أنزل عليكم, kemudian dia menurunkan kepada kalian, siapa Allah, min ba'dil gham, setelah ya kegundah gulanaan, setelah kekacauan, amanatan, keamanan, ketenteraman, nuasan yang berupa rasa kantuk. Ini menunjukkan bahwasannya kantuk, lelah, ini merupakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seorang hamba bekerja kemudian dia lelah, kemudian dengan lelahnya tadi menyebabkan dia tertidur. Kemudian setelah bangun tidur terasa segar badannya. Menunjukkan bahwasanya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lelah yang tampaknya merupakan salah satu ya azab, ini merupakan sebenarnya adalah nikmat. Coba ketika seseorang bekerja tak kenal lelah, apa yang akan terjadi pada dirinya? Binasa. Bekerja capek, tidak datang rasa kantuk, ya, tidak bisa tidur. Yaksha ta'ifatan minkum, di mana kenikmatan ini yang Allah turunkan kepada kalian meliputi sebagian kelompok dari kalian. Tertidur. Taib. Wa ta'ifatun, dan sebagian golongan yang lain. Qad ahammathum anfusuhum, telah bercita-cita, berkeinginan pada diri-diri mereka. Diri mereka berangan-angan. Yadunnuna billahi ghairal haqq, mereka berprasangka terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Dhonnal jahiliyah, ini prasangka-prasangka jahiliyah. Ya, apa prasangka mereka? Mereka menganggap bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukan suatu kebenaran. Apa yang dibawa oleh Rasul itu bukan suatu hak yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna hal lana minal amri min syai? Mereka mengatakan, apakah kami memiliki dari urusan ini sedikit? Kul, katakanlah wahai Rasul, innal amra kullahu lillah. Perkara ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Tidak ada andil sedikit pun seorang hamba. Ya. Takdir sudah berjalan. Ketentuan sudah ditulis sebelum manusia itu lahir. Bikadbi rizki wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak seorang hamba di rahim ibunya. Ditulis rezekinya sekian, ditulis kematiannya sekian, dan di tempat sekian, dan ditulis pula amalannya, baik yang sifatnya kebaikan yang dia dapati atau keburukan yang dia na'am dapatkan. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengabarkan, yukhfuna fi anfusihim, mereka itu kelompok-kelompok kaum musyrikin menyembunyikan pada hati-hati mereka, pada jiwa-jiwa mereka, ma la yubduna lak, perkara yang tidak ditampakkan padamu. Jadi tampak dengan apa yang tersembunyi berbeda, termasuk daripada ciri-ciri seorang yang munafik. Menampakkan keislaman, menampakkan pada diri Rasul ya dengan kebaikan, padahal mereka menyembunyikan di balik itu semuanya kejelekan-kejelekan. Yaqulun, mereka mengatakan, laukana lana minal amri syai, kalau seandainya kita memiliki dari urusan ini sedikit, makutilna hahuna, kata mereka, kami tidak akan terbunuh di sini. Jadi mereka menyalahkan Rasul. Jadi ketika Rasul mengajak kaum muslimin untuk berjihad, memperjuangkan agama Allah, kemudian tertimpa kepada mereka kematian, ya mereka menyalahkan Rasul. Dan mereka tidak mengakui bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul ini merupakan kebenaran. Kalau ini kebenaran, tidak mungkin kita mati. Ya, kalau yang diperjuangkan ini adalah milik Allah, kita enggak akan mungkin binasa dengan perang. Pasti kita akan ditolong oleh Allah. Ini kata mereka. Jadi menurut mereka itu, kalau sudah menolong agama Allah, tidak akan celaka. Ya, mereka tidak mau cari syahid. Kenapa hal ini terjadi? Karena kehidupan mereka, angan-angan mereka adalah kehidupan dunia. Sehingga ketika tertimpa kejelekan, yang disalahkan Rasul. Ya, ketika tertimpa kebaikan, apa kata mereka? Ini adalah keutamaan kami. Oh, kul, katakanlah wahai Rasul, laukungtum fi buyutikum, kalau seandainya kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu, sungguh ia akan tampak, ia akan muncul orang-orang yang dituliskan pada mereka peperangan, ya, atau terbunuh, ila mawdhi'ihim, sampai ke dalam ranjang-ranjang mereka. Maksudnya takdir kematian itu bukan karena sebab kita maju berperang, bukan pula dengan sebab kita meninggalkan perang. Kalau kematian itu sudah ditulis oleh Allah, walaupun kalian tidur di ranjang-ranjang kalian, maka akan datang menjumpai kita. Waliyabataliyallahu ma fi sudurikum, dan sungguh Allah akan menguji apa yang ada pada dada-dada kalian dari keimanan. Jadi keimanan yang ada pada diri kaum muslimin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sumpah, janji dari Allah, sungguh Allah akan menguji. Ya, apa yang ada pada hati kalian dari iman. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah akan ya membersihkan, ya, menyaring apa yang ada pada hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada pada dada-dada manusia. Qala rahimahullah syarhul kalimat, berkata di sini asy-syarih, amanatan al-amanatu wal-amnu bimakna wahid. Al-amanah dengan al-amnu maknanya wahid, keamanan. Wa huwa dhiddul khauf, yaitu lawan daripada khauf, rasa takut. Jadi dibuang rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan nikmat, dengan rasa kantuk. Jadi kalau seseorang itu sedang berperang melawan kaum musyrikin, kemudian dia mengalami kantuk, itu nikmat dari Allah. Dikala hatinya sedang kacau balau untuk menghadapi kaum musyrikin, diberikan nikmat dengan rasa kantuk, lelah, tertidur, tenang. Menunjukkan bahwasanya hatinya itu tenang. Berbeda kalau orang tidak bisa tidur. Kenapa? Hatinya ini gundah gulana. Bagaimanapun capeknya seseorang itu, ya, kalau dia tidak bisa tidur, berarti menunjukkan hatinya sedang kacau. Tetapi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka nikmat. Ya, ketika sedang berperang menghadapi orang-orang kufar, Allah masih berikan kepada mereka nikmat yang sangat, yakni rasa kantuk, sehingga bisa menghilangkan rasa lelah pada diri mereka, berbeda dengan orang-orang musyrik. Taib. Ta'ifatun minkum, at-ta'ifatu lafdun yutlaku 'alal mufrad. Kalimat ta'ifatun minkum atau ta'ifatan minkum, ini ta'ifah adalah lafaz yang dimutlakkan kepada kalimat mufrad, satu benda. Wa 'alal jama'ah, demikian pula dipakai untuk kelompok. Jadi satu orang juga dikatakan ta'ifah, jama'ah juga dikatakan apa? Ta'ifah. Wal muradu bit ta'ifatil ula, adapun yang diinginkan dalam ayat dengan ta'ifah yang pertama, yaksha ta'ifatan minkum, ini ta'ifah yang pertama, kalimat ta'ifah yang pertama, humul mu'minun, mereka adalah orang-orang mukmin. Alladzina kharaju lil qital, yang mereka keluar untuk berperang melawan kaum musyrikin, talaban lil ajri, dalam rangka mencari pahala. Ya, dan syahid. Jadi ketika mereka mati di dalam peperangan, mereka tidak menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka justru bangga ketika mereka bisa mati di atas syahidnya tersebut. Nah, sehingga salah satu ciri daripada mukjizat yang masuk menyelubungi orang-orang musyrik ketika hendak melawan kaum mukminin ketika itu apa? Ya, di antara daripada penjelasan para ulama, nusirtu bimasirati syahrin. Bimasirati syahrin, kata Nabi, aku ini ditolong oleh Allah perjalanan sebulan. Jadi musuh sebelum berhadapan dengan kaum muslimin, selama perjalanan sebulan mereka sudah dirasuki rasa takut. Kenapa hal ini terjadi? Ya, keluar ucapan dari orang-orang musyrik atau orang-orang kufar ketika itu, bagaimana kita hendak berperang melawan orang-orang mukmin itu? Bagaimana kita hendak berperang melawan pengikutnya Muhammad? Mereka itu orang-orang yang mencari mati, sedangkan kita ketika berperang carinya adalah hidup. Ya, termasuk daripada mukjizat. Ya, rasa takut yang menyelimuti orang-orang kufar ketika hendak berperang melawan orang-orang muslim. Berperang pada sebuah pasukan yang memang pengen cari mati, sedangkan kita ini pasukan yang berperang pengennya mencari hidup, sehingga takut mati. Sehingga sebelum mereka mati, mereka apa? Kabur, melarikan diri. Berbeda dengan pasukan kaum muslimin. Hoi. Jadi mereka berperang dalam rangka untuk mencari pahala, bukan untuk cari ghanimah atau yang lainnya. Berbeda dengan niatnya orang-orang kufar. Wal muradu bit ta'ifati tsaniyah, adapun yang diinginkan dengan kelompok yang kedua, wa ta'ifatun qad ahamat hum anfusuhum, ini ta'ifah yang kedua. Hum mu'tabun ibnu Qusairin, Mu'tab bin Qusair. Wa sahabahu alladhina kharaju min ajlil ghanimah, dan juga menyertainya orang-orang yang keluar dalam rangka untuk mencari ghanimah saja. Jadi berbeda nanti pendapat dan persepsi ketika terjadi kepada mereka petaka dalam perang. Kalau orang mukmin yang mereka berperang untuk mencari pahala, ketika mati mereka bersenang, gembira karena syahid. Tetapi bagi mereka-mereka yang niatnya untuk mencari ghanimah, ketika mereka mendapatkan apa petaka dalam memperjuangkan Islam, mereka menyalahkan para rasul, mereka menyalahkan nabinya. Dan ini sebagian kelompok yang ada kaum muslimin. Ya, ketika Islam memberikan manfaat kepada mereka, mereka berbondong-bondong ikut serta merta, ya, andil dalam agama ini. Ketika Islam tidak memberikan kepada mereka sama sekali manfaat, mereka pun hilang satu persatu. Baik. Qala ahamathum anfusuhum ay hamalathum alal ham. Ya, ahamathum, ya, membawa kepada mereka suatu angan-angan, suatu kehendak. Apa kehendak itu? Prasangka buruk terhadap Allah. Yadunnuna billahi ghairal haq. Mereka berprasangka terhadap Allah suatu prasangka yang tidak benar. Kemudian dhannal jahiliyah, yakni prasangka orang-orang jahiliyah. Apa itu prasangka orang jahiliyah? Dhannul jahiliyah, al-muradu bidhannil jahiliyah, huwa dhannuhum anna amran nabi sallallahu alaihi wasallam batilun wa annahu lan yunsor. Jadi prasangka jahiliyah adalah, maksudnya prasangka jahiliyah adalah sangkaan mereka. Ini orang-orang yang berperang karena ingin mendapatkan ghanimah. Bahwasannya Nabi SAW ini yang dia bawa adalah kebatilan dan dia tidak akan ditolong. Ya, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prasangka-prasangka jahiliyah. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum ay liyamtahina ma fi sudurikum minal ikhlas. Allah hendak menguji apa yang ada pada diri-diri kalian, yang tersembunyi pada dada-dada kalian. Jadi Allah ingin melihat, menguji, mengetes apa yang ada pada diri kalian dari rasa ikhlas ini. Apakah keikhlasan mereka para sahabat ketika itu benar atau tidak? Ya, dengan diuji, ya, kekalahan, kematian, syahid, syuhada dalam peperangan tersebut. Baik. Syahidnya dalam ayat ini apa? Kul lau kuntum fi buyutikum. Di antaranya lau, seandainya. Demikian juga ucapan sebelumnya. Yaquluna lau kana lana minal amri syai'. Lau, seandainya. Jadi mereka berandai-andai, kalau tidak, kalau bukan, kalau seandainya bukan karena perkara ini, kami tidak akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena kesalahan fulan, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau bukan karena kesalahan Alan, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau saya tadi gak berangkat, tidak akan terjadi seperti ini. Ucapan lau, seandainya. Ini bisa menghilangkan ketauhidan seorang hamba. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya enggak tahu bahwasanya dia akan terjadi demikian. Dan akhirnya nanti dia tidak akan beriman dengan takdir. Bahwasanya semuanya ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ucapan seorang muslim ketika tertimpa padanya, ya, kejelekan ataupun kebaikan, maka adalah ucapan yang disyariatkan dari agama yang mulia ini. Adalah qadarullahu wa masya'a fa'al. Semuanya adalah takdir. Sudah takdir. Sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Kemudian, ya, kembali menintrospeksi, apa, kenapa, sebabnya apa bisa terjadi perkara ini. Diambil ibroh. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, bukan berarti ini sudah takdir kemudian besok diulangi lagi, tidak. Tetapi apa, diambil pelajaran kenapa hal ini bisa terjadi seperti ini. Kalau itu kejelekan, kemudian dijauhi sebab-sebabnya. Tapi kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yuldagu fi juhrin wahidin marratain. seorang mukmin tidak akan terjatuh pada lubang dua kali. Ya, sebagaimana kuda terus menerus ingat ketika dia terjatuh pada satu lubang, ketika dia lewat lubang tadi ingat itu lubang, dia akan loncat. Ya, diambil apa namanya pelajaran. Tidak kemudian wah sudah takdir, kalau saya misalkan lari di tempat tadi kalau enggak akan kejeblos ya enggak kejeblos. Ya tetap kejeblos karena situ ada lubang. Ya, tetap harus diambil pelajaran. Kenapa kok terjadi seperti ini? Yang sudah-sudah itu merupakan takdir, kemudian kita ulangi dan kita lihat, kita pelajari kenapa terjadi kegagalan ini, kenapa terjadi kebinasaan ini. Ya, ini namanya itibar, mengambil ibroh. Fa'tabiru ya ulil absar. Qala rahimahullah asyarhul ijmali. Yudzakirullahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hamba mukmin binikmatihi dengan nikmatnya alaihim atas mereka haitsu dimana anzala alaihim Allah menurunkan kepada mereka an-nu'asa rasa kantuk ba'dal hammi wal gham setelah ya kegundah gulanaan setelah ya kesusahan wadzalika liyuriha afkarahum hal ini rasa kantuk tadi untuk menenteramkan pikiran-pikiran mereka berperang kalut ternyata bisa tidur menunjukkan hatinya tenang wa yujaddidu nashatahum dan juga bisa memperbaharui apa kesemangatan mereka tsumma yukhbiruhum anna ma'ahum ta'ifatan ukhra kemudian Allah juga mengabarkan bahwasanya bersama mereka ada ta'ifah yang lain la tusyarikuhumul iman yang tidak dibarengi pada diri mereka iman. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok yang beriman, satu yang tidak beriman. Wa inna ma qad ahammahum amru hayatihim, hanyalah membawa mereka urusan kehidupan mereka, urusan dunia. Satu mementingkan urusan akhirat, di sana ada kelompok yang hanya kepentingannya kepentingan kehidupan dunia. Lidha, maka karena inilah kata Allah, fa innahum sesungguhnya mereka yastafhimuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan dari nabi anin nasri dari pertolongan apakah nabi ini enggak ditolong kalau dia seorang nabi pasti ditolong tetapi kenapa enggak ditolong jangan-jangan ragu istifhamun istifhama juhudin pertanyaannya sifatnya menolak benar enggak ini nabi. Bukan menanyakan iya atau tidak, tapi apa mempertanyakan benar enggak ini nabi? Maksudnya ini tuh nabi, ya, bukan seperti ini maksudnya. Jadi bukan pengen dijawab istifhamu juhud, pertanyaan yang menolak ketika dia bertanya enggak pengen dijawab, tapi pertanyaannya ini membantah. Benar enggak itu nabi? Ya, pertanyaan seperti ini enggak pengen dijawab iya atau tidak enggak. Ya, tapi mempertanyakan dan mengingkari bahwasannya itu nabi, itu bukan nabi. Ya, ucapan benar enggak ini nabi dengan ucapanmu itu bukan nabi, sama. Bedanya kalau ucapan benar enggak itu nabi, ini pertanyaan yang sifatnya apa menolak. Seperti itu. Wastib'adin. Demikian pula perasaan sangat jauh. Pertanyaan yang menjauhkan dari pembenaran. Lakin Allah subhanahu akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinu lahum menjelaskan pada mereka annal amra laisa li nabiyihi perkara itu semuanya bukan di tangan nabi. Nabi enggak punya apa-apa. Nabi hanya mengerjakan perintah. Ya, sebagai bentuk taslimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabbnya mengerjakan setiap perintah yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun taruhannya adalah nyawanya. Ini nabi. Wa inna ma huwa lahu yansuru may yasha hanyalah dia Allah miliknya lah pertolongan. Allah akan menolong siapa yang Allah kehendaki. Wa akhiran dan yang terakhir yakshifu nifaqahum. Dalam akhir-akhir ayat ini Allah menyingkap rasa nifak mereka. Mukhbiran, Allah mengabarkan annahum bahwasanya mereka lam yusiku biwa'dillah mereka tidak percaya dengan janji Allah. Jadi ketika mereka binasa seakan-akan kebinasaan dari kehidupan dunia itu binasa ya selama-lamanya. Ya, seakan-akan enggak membenarkan adanya kehidupan akhirat. Tidak membenarkan apa adanya surga dan neraka. wa rasuli, juga tidak percaya dengan rasulnya. Mustadillina ala dzalik, mereka berdalilkan atas hal ini biqatlihim fi ghazwati Uhud, dengan terbunuhnya mereka pada peperangan Uhud. Mana mungkin kalau nabi ini benar bisa terbunuh ya penolongnya? Tidak mungkin seperti ini. Ya, jadi kepengennya mereka itu kalau mereka nolong Muhammad, mereka harus hidup. Kalau mati, berarti Muhammad ini tidak benar. Nah, keyakinan seperti ini, ini membuahkan hasil bahwasanya mereka tidak beriman dengan janji dari Allah, juga janji dari apa? Rasulnya. Kalau mereka beriman, mereka akan berbahagia, bisa mati syahid dalam peperangan itu. Taib. Lakinillahu subhanahu wa ta'ala yu'akidu anna kullama jaroh hasilun biqadaihi wa qadarihi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan bahwasannya setiap apa yang berjalan di muka bumi ini merupakan hasil dari keputusan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika imtihanan liikhlasihim wa idharan lihaqiqatihim, sebagai bentuk ujian terhadap keikhlasan dan juga menampakkan hakikat siapakah ya manusia-manusia tersebut. Apakah mereka orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin hak, atau mereka hanya berpura-pura menjadi mukmin padahal mereka adalah orang-orang munafik. Al-fawaid yang pertama, anal khaira wa syarra muqaddarun minallahi azza wa jalla. Kebaikan, kejelekan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annasyada'ida tudharu al-haqa'iq. Jadi syada'id, bencana, bala, ini menampakkan hakikat sesuatu. Ya, menampakkan hakikat sesuatu. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, annasu indal amni sawa. Manusia itu ketika aman, ketika mendapatkan nikmat sama, enggak ada yang kelihatan. Mana yang orang mukmin, mana yang orang munafik, karena sedang aman-aman saja. Wa indal bala tatabayyan. Ketika sudah diuji dengan berbagai macam ujian, jelas kelihatan perbedaan manusia tadi. Siapa yang orang imannya kuat, siapa yang lemah, siapa yang kafir, siapa yang munafik, dengan sebab apa? Ujian ini. Ayyib, subhanallah. Ya, asyada'id, sesuatu yang sifatnya genting, itu menampakkan hakikat seseorang. Kemudian yang ketiga, al-i'tiradu 'alal qadari min 'alamatin nifaqil i'tiqadi. Berpaling daripada takdir. Enggak percaya dengan takdir. Enggak yakin dengan keputusan Allah. Ini merupakan alamat-alamat nifaq i'tiqadi yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya tadi karena lau tadi, karena apa? Seandainya. Kalau seandainya saya enggak berangkat, tadi saya enggak tabrakan. Kalau seandainya saya tadi enggak ke kanan, saya enggak akan rugi. Kalau seandainya tadi enggak seperti itu, enggak akan seperti ini. Ini lau. Yang keempat, al-asbab la tamna'ul aqdar. Sebab-sebab itu tidak mencegah takdir. Kita hanya disuruh untuk mencari sebab. Sebab apa yang bisa mengantarkan kepada sesuatu, maka jalani. Sebab kita bisa mencari apa namanya kesehatan, menjaga tentunya dari penyakit-penyakit dan orang yang terserang penyakit. Sebab kita mendapatkan kekayaan dengan bekerja dengan rajin, itu sebab-sebabnya. Tetapi itu semua tidak mencegah takdir. Terkadang kita sudah menjalani sebab, takdirnya berbeda. Baik, ini semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayatil bab, kecocokan antara ayat dengan bab, haitsu dallatil ayatu ala tahrimin i'tirad 'alal qadar. Di mana ayat ini mengharamkan pering daripada qadar, membantah, tidak mau percaya dengan takdir, i'tirad, berpaling. Munasabatul ayatil tauhid, kecocokan antara ayat dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala wujubil istislam lil qada'i wal qadar, li'anna dzalika min kamalit tauhid. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk berserah diri terhadap takdir Allah dan keputusannya. Karena hal itu merupakan salah satu kesempurnaan tauhid. Ini kayaknya ini masih mensyarah ayat. Jadi belum masuk ke dalam pembahasan inti lau itu sendiri. Ini masih menjelaskan tentang makna ayat yang kita baca tadi. Adapun makna yang terkandung di dalam judul, yakni lau, akan dijelaskan pada ya halaman berikutnya. Wallahu taala alam shawab. Bisa dipahami ya? Ini masih masalah menjelaskan ayat tadi. Bahwasanya faedah yang kita ambil bahwasanya perkara yang sifatnya genting, sifatnya ujian, ini bisa menampakkan hakikat sesuatu. Baik. Wallahu taala alam shawab.